كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إخوة في الله وأخوتي في الدين, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, taufik dan hidayahnya kepada hadirin sekalian. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq ala Nuril Yaqin fi Surati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang risalah atau kitab Nurul Yaqin ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari Al-Misri rahimahullahu taala. Yang kitab ini berisi tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir telah kita baca keterangan dari penulis di sini dan juga dari syarih dari Syekh Ibn Uthaymin tentang bahwasanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah dikabarkan dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Ya, ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang diutusnya beliau. Kemudian pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada bab harakatul afkar qabla al-bi'tsati. Ya, beragam pemikiran yang ada di antara orang-orang Arab qabla al-bi'tsati, sesaat sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, وَهَذَا يُسْتَحِلُ لَكَ فَهْمَ الْحَرَكَةِ الْعَظِيمَةِ مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ قُبَيْلَ الْبِعْثَةِ. Penjelasan berikut ini akan mempermudah Anda untuk memahami bagaimana ragam dari pemikiran yang ada di antara Ahbar dan Ruhban. Ahbar ini jamak dari Habr, namun Ahbar di sini artinya ulama'ul Yahud. Al-Ahbar ay ulama'ul Yahud, ulamanya orang Yahudi. Ruhban ini jamak dari Rahib, artinya Ubadun Nasara, ahli ibadah kaum Nasrani. Ahbar ulama'nya Yahudi, Ruhban ahli ibadah orang Nasrani. Dan Ahbar tadi ini jamak dari Habr. Habr secara bahasa artinya ulama. Ya. Baik ulama Islam, ulama Yahudi, ulama Nasrani secara umum. Ya, ulama secara umum. Makanya Ibnu Abbas disebut dengan Habrul Ummah. Ya, julukan Ibnu Abbas Habrul Ummah, ulamanya umat. Maka Habr ini artinya alim, al-alim, ulama. Ya, namun Al-Ahbar dalam ayat Al-Quran itu maksudnya ulama'ul Yahud. Sedangkan Ruhban adalah Ubadun Nasara, ya, Rahib. Ruhban jamak dari Rahib. Rahib artinya ahli ibadah, ya, ahli ibadah. Ya, kenapa Al-Quran menyebutkan Ahbar dan Ruhban? Kenapa enggak sama? Kalau Ahbar itu ulama, Ruhban ahli ibadah. Kenapa bukan ulama Yahudi dan ulama Nasrani? Ya. Karena agama Yahudi secara umum dibangun di atas penyimpangan. Sudah tahu ilmunya namun menyimpang. Ya, tidak diamalkan. Dan agama Nasrani dibangun di atas kejahilan. Mereka banyak ibadah namun tidak di atas ilmu. Ya, maka yang ditonjolkan oleh Allah Ta'ala, ahli ilmu dari orang Yahudi dan ahli ibadah dari orang-orang Nasrani. Karena ini pokok kesesatan mereka, ya, pokok kekeliruan mereka. فَكَانَ الْيَهُودُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى عَرَبِ الْمَدِينَةِ بِرَسُولٍ مُنْتَظَرٍ. Di antara pemikiran yang berkembang ketika itu adalah orang-orang Yahudi yastaftihu. Istaftaha di antara maknanya adalah istansara, membela diri. Ya, membangga-banggakan diri. Ya, mereka membela diri, membanggakan diri terhadap orang-orang Arab Madinah. Ya, yang ketika itu orang Arab Madinah umumnya orang-orang musyrik, penyembah berhala. Ya, namun sebagian orang Madinah itu orang Yahudi, ya, bahkan sampai ketika Nabi hijrah pun masih ada, ya, sebagian orang Yahudi di Madinah. Mereka yastaftihun, mereka membela diri, mereka membangga-banggakan diri mereka bahwasanya mereka akan dibela oleh Rasulin Muntadharin, oleh seorang Rasul yang sedang ditunggu-tunggu kedatangannya, ya, Rasul akhir zaman, Nabi akhir zaman. Ya, makanya orang Yahudi itu orang Yahudi merasa Rasul yang akan datang di akhir zaman, Nabi terakhir itu akan berpihak kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Arab musyrikin. Mereka berbangga dengan itu. Faqad haddatsa 'Asim ibnu Amr ibni Qatadah an rijalin min qaumihi. 'Asim bin Amr bin Qatadah. 'Asim bin Amr bin Qatadah ini seorang tabi'in, ya, bukan sahabat Nabi, namun seorang tabi'in. Ya, tabi'in artinya orang yang tidak ketemu Nabi namun ketemu dengan sahabat Nabi. Ya, Asim bin Amr bin Qatadah ini tabi'in, bukan sahabat. Ya, beliau hidup di Madinah. Ya, beliau berguru kepada sebagian sahabat, di antaranya Anas bin Malik. Namun kakek beliau yaitu Qatadah itu sahabat Nabi. Ya, Qatadah, namun ini bukan Qatadah yang ahli tafsir. Ya. Kalau Qatadah yang ahli tafsir itu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Ya, itu Qatadah yang ahli tafsir. Ini juga tabi'in. Kalau Qatadah yang kakeknya Asim, ini namanya Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Ya, Amr atau Asim bin Amr bin Qatadah bercerita an rijalin min qaumihi, tentang beberapa orang dari kaumnya. Qalu da'ana lil islami ma'a rahmatillahi ta'ala lana ma kunna nasma'u min ahbari yahuda. Kaumnya Amr, yaitu orang-orang Madinah, orang-orang musyrikin dahulu, yang mereka masuk Islam, ya, mereka berkata, kami da'ana al-Islam, kami diajak untuk masuk Islam, dan kami akhirnya masuk Islam. Atas rahmat Allah Ta'ala kepada kami. Ma kunna nasma'u min ahbari Yahuda. Kami masuk Islam gara-gara kabar-kabar yang kami dengar dari para ulamanya orang Yahudi. Jadi masuk Islamnya gara-gara kabar, gara-gara ceramahnya orang Yahudi. Kunna ahla syirkin wa ashab awthanin. Dahulu kami adalah orang yang berbuat kesyirikan dan penyembah berhala. Wa kanu ahla kitabin indahum ilmun laysalana. Sedangkan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah, maka mereka punya ilmu yang tidak kami miliki. Ini cerita tentang masa lalu. Ya, bahwasanya dahulu kami orang musyrik, sedangkan mereka orang Yahudi adalah orang yang punya kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya sedikit kelebihan. Wa kanat la tazalu bainana wa bainahum syurur. Dan dahulu antara kami orang-orang musyrikin penyembah berhala dengan mereka, dengan orang-orang Yahudi, selalu terjadi syurur. Selalu terjadi keburukan, artinya selalu terjadi cekcok, perselisihan. Ini karakter orang-orang Arab zaman dahulu, apapun agamanya, apapun sukunya, kabilahnya. Maka di Madinah pun antara orang Yahudi dengan orang musyrikin itu enggak akur, walaupun sama-sama berbuat kesyirikan, walaupun sama-sama berbuat kekufuran, namun mereka tidak akur. Fa idza nilna minhum ba'dha ma yakrahuna qalu lana. Ketika kami mendapatkan suatu kebaikan yang mereka tidak sukai, ketika kami orang musyrikin mendapatkan kebaikan yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, qalu lana, orang Yahudi mengatakan, qad taqaraba zamanu nabiyyin yub'atsul ana, tunggu saja sebentar lagi akan datang nabi yang diutus untuk kami, untuk orang Yahudi, kata mereka. Ya, jadi ketika ini kan kompetisi, ya, perselisihan orang musyrikin dengan orang Yahudi, cekcok terus. Setiap kali orang musyrikin dapat suatu kebaikan, ya, maka orang Yahudi hujahnya apa? Hujahnya tunggu, tunggu aja. Silakan kalian nikmati kebaikan kalian sekarang, tapi tunggu sebentar lagi akan datang nabi terakhir yang membela kami, yang berpihak pada kami. Ini hujah mereka. Ya, mereka merasa bangga dengan itu. Kemudian mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan, naqtulukum ma'ahu qatla adin wa iram. Dan kami akan memerangi kalian, kami akan membantai kalian bersama dia, bersama Nabi terakhir. Sebagaimana dibantainya, sebagaimana terbunuhnya kaum Ad dan kaum Iram. Fakathiran ma nasma'u dhalika minhum. Banyak sekali kami mendengar perkataan seperti ini dari orang-orang Yahudi. Ini kata kaumnya Asim bin Amr bin Qatadah. Falamma ba'athallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ajabna hina da'ana. Maka kata orang-orang musyrikin di Madinah, kami pun menjawab dakwah beliau. Ketika Nabi mendakwahkan orang-orang musyrikin di Madinah, kami pun manut. Kami ikut dakwah beliau, kami masuk Islam. Hina da'ana ilallah, ketika beliau mengajak kami untuk menyembah Allah semata. Wa arafna ma kanu yatawa'aduna nabihi. Dan kami mengetahui kenapa kami langsung ikut kepada dakwah beliau, karena kami arafna, kami sudah tahu perkara-perkara yang dikabarkan oleh orang-orang Yahudi kepada kami tentang Nabi terakhir tersebut. Maka kami langsung melihat hal itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami langsung menjawab dakwah beliau, kami langsung taat kepada beliau. Fa badarnahum ilaihi. Maka kami pun bersegera ya, untuk mengajak orang-orang Yahudi juga untuk beriman kepada beliau. Fa amanna wa kafaru. Namun akhirnya kami yang beriman dan merekalah yang kufur kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini ya, kalau antum paham ya kisah tadi, ini sebuah ironi. Orang Yahudi ketika belum diutus Nabi, mereka meluk-lukan Nabi, membangga-banggakan Nabi terakhir. Lihat, tunggu, akan datang Nabi terakhir yang bela kami. Ya, seolah-olah bahwasanya Nabi terakhir tersebut akan menghinakan orang-orang musyrikin Madinah, akan membunuhi orang-orang musyrikin Madinah. Namun ketika Nabi yang dimaksud tersebut diutus, datang beneran, ternyata orang Madinah yang beriman kepada Nabi. Orang Yahudi yang kufur. Malah orang Yahudi yang kufur. Malah kebalik. Ini ironi. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin di sini. Hadza madzkurun fil Qur'an. Kisah seperti ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala katakan, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi." Ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada diri mereka, ya, membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan mereka orang-orang Yahudi, mereka yastaftihun, dahulu membangga-banggakan diri mereka. 'Alal ladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir, maksudnya terhadap orang musyrikin Madinah. Namun falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang beneran apa yang mereka sudah ketahui, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mereka tunggu-tunggu, namun mereka malah kafaru bihi, mereka malah kufuri. Surah Al-Baqarah ayat 89. Wa sababu dzalika al-hasad. Kenapa mereka kufur? Karena sebabnya adalah hasad, iri, dengki. Li'anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min bani Ismail wal yahudu min bani Israil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Nabi Ismail, sedangkan orang-orang Yahudi dari keturunan Israil. Israil itu Nabi Yakub. Ya, maka orang Yahudi mengira atau mereka berharap Nabi terakhir itu dari bani Israil, dari kalangan orang-orang Yahudi. Namun ternyata Nabi terakhir dari kalangan bani Ismail, bukan dari orang Yahudi. Maka mereka hasad, mereka iri. Hadza qila, kata Syekh Utsaimin di sini, demikianlah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Wa fi nafsi qaliqun min anna sababa dzalika huwa al-hasad. Namun kata beliau, kata Syekh Utsaimin, saya merasa qaliq, saya merasa resah, saya merasa enggak srek. Ya. Untuk mengatakan bahwasanya sebab tidak berimannya orang Yahudi adalah hasad. Beliau enggak setuju. Li'annahum ya'rifuna fi Taurati anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yub'atsu minal Arab. Karena sebetulnya mereka sudah tahu bahwasanya nabi terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diutus dari kalangan orang-orang Arab. Sudah disebutkan dalam Taurat. Maka aneh kalau disebut alasannya mereka enggak mau beriman kan hasad. Lah mereka sudah tahu kok. Ya, ngapain hasad? Karena sudah tahu. Fa kaifa yuqal innahum kafaru bi hasadan? Maka bagaimana mungkin dikatakan orang Yahudi tidak mau beriman karena hasad, karena dengki? Li'anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madhkurun fit Taurat wal Injil fa huwa ma'rufun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan dalam Taurat juga dalam Injil sehingga beliau sudah diketahui asal muasalnya ciri-cirinya. Allahumma illa. Namun yang benar idza kanu lamma ra'au iqbalan nas alaihi hasaduhu. Orang Yahudi ketika melihat iqbalan nas, orang-orang menerima dakwah beliau. Menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam hasadu, maka orang Yahudi pun hasad. Dengan banyaknya pengikut tersebut. Mereka hasad. Atau ketika orang-orang musyrikin Madinah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hasad. Karena harapan mereka Nabi ini berpihak kepada orang Yahudi untuk membantai orang musyrikin Madinah. Harapan mereka demikian. Namun kok nyatanya Nabi ini malah disukai oleh orang-orang musyrikin Madinah. Ya, malah diterima dakwahnya. Berarti gak jadi mereka, gak jadi ingin menyakiti orang musyrikin Madinah. Ya, gak jadi berkuasa atas mereka, gak jadi. Maka akhirnya mereka pun hasadu, mereka hasad. Lali annahu min Bani Ismail. Mereka tidak mau menerima dakwah Nabi bukan karena Nabi dari Bani Ismail, walakin li'anna an-nas aqbalu alaihi wa amanu bihi fahasaduhu. Namun karena orang-orang di Madinah menerima dakwah beliau, beriman kepada beliau sehingga orang-orang Yahudi hasad. Ya, maka ini pendapat Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Namun pendapat yang pertama juga banyak dinukil oleh para ulama, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah karena hasad. Karena mereka berharap Rasul terakhir itu dari kalangan orang Yahudi. Namun nyatanya dari kalangan orang Arab. Ya, wallahu a'lam. Kemudian Syekh Muhammad Al-Khadari beliau melanjutkan, wa inna ma qala lahumul yahud naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Adapun perkataan orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi, kami akan membunuh kalian sebagaimana dibunuhnya kaum 'Ad dan kaum Iram. Lianna min sifatihi alaihissalatu wassalam fi kutubihim anna hadhan nabiyya yasta'silu musyrikina al-musyrikina bil-quwah. Karena di antara sifat nabi terakhir dalam kitab mereka, bahwasanya nabi tersebut akan yasta'silu, akan menghancurkan orang-orang musyrikin bil-quwah dengan penuh kekuatan. Ya, dan ciri ini sebetulnya benar. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwasanya ciri nabi terakhir akan menghancurkan orang-orang musyrikin. Ya. Ini sebetulnya benar. Nabi SAW akan menghancurkan orang-orang musyrikin yang tidak mau beriman. Adapun orang-orang musyrikin di Madinah beriman. Nah ini yang tidak sesuai ekspektasi orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi ekspektasinya Rasul yang terakhir ini, nabi terakhir ini akan menghancurkan orang musyrikin di Madinah. Karena itu yang disebutkan dalam kitab mereka. Nabi terakhir akan menghancurkan orang musyrikin. Namun ternyata orang musyrikin Madinah beriman kepada Nabi. Sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Adapun bahwasanya Nabi terakhir atau Nabi SAW akan menghancurkan kaum musyrikin, benar. Yaitu kaum musyrikin yang tidak mau beriman kepada mereka. Ya. Kaum musyrikin Quraisy, kaum musyrikin di Mekah. Maka terjadi beberapa peperangan. Kemudian beliau mengatakan, walam yakunu yadunnuna anna al-hasada wal baghya sayatamakkanani min af'idatihim fayambuduna ad-dina al-qayyima. Dan senantiasa hasad dan juga al-baghya kezaliman bercokol di dalam diri mereka, di dalam hati mereka sehingga mereka pun menolak agama yang lurus tersebut. Fayahiqqa alaihimul adzabu fid dunya wal akhirah. Sehingga mereka layak untuk mendapatkan azab di dunia maupun di akhirat. Wa kana Umayyah ibnu Abi Sauf al-Mutanassir al-Arabi katsiran ma yaqul. dan Umayyah bin Abi Saud. Umayyah bin Abi Saud, salah seorang sahabat Nabi yang dahulu adalah mutanasir. Mutanasir artinya orang yang menjadikan seseorang Nasrani. Ya, bahasa kita misionaris. Misionaris Nasrani di kalangan orang Arab. Katsirun mayaqul. Beliau banyak sekali mengatakan, Inni la ajidu fil kutubi sifata nabiyyin yub'atsu fi biladina. Sungguh aku dapati dalam kitab-kitab tentang sifat-sifat nabi terakhir yang akan diutus, ternyata nabi tersebut di negeri kita, negeri Arab. Wa haddatsa As-Salmanu Al-Farisi radhiyallahu anhu an nafsihi annahu sahibat istisa. Dan Salman Al-Farisi pernah bicara kepada Umayyah bin Abi Salt bahwasanya beliau juga kistis, orang Nasrani, salah satu sekte Nasrani. Fakana yaqulu lahu, maka karena cocok sama-sama Nasrani, Umayyah bin Abi Salt mengatakan kepada Salman, ya Salman, innallaha sawfa yab'atsu rasulan ismuhu Ahmad. Wahai Salman, sesungguhnya Allah akan mengutus orang rasul namanya Ahmad. Ya, Ahmad nama lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju min jibal Tihamah. Yang dia akan lahir di antara pegunungan Tihamah. Pegunungan Tihamah itu daerah pesisir semenanjung Arab yang sebelah barat. Ya, itu pegunungan Tihamah memanjang. Ya, memanjang enggak cuman ratusan kilo namun lebih ya. Dari utara sampai selatan. Ya. Dan zaman dahulu semenanjung Arab itu hanya dibagi beberapa bagian, ya. Hijaz, Najd, Tihamah, Yaman, ya, kalau nggak salah demikian. Ya, dan Nabi SAW itu akan muncul di antara pegunungan Tihamah, di daerah Tihamah. Ya, ini disebutkan dalam kitab-kitab orang Nasrani, kata beliau. Alamatuhu annahu ya'kulul hadiyata wa la ya'kulus shadaqah. Di antara ciri beliau adalah beliau menerima hadiah namun tidak menerima sedekah. Menerima hadiah namun tidak menerima sedekah. Ini hadisnya demikian. Wa hadzal hadits kana min asbabi islami Salman. Dan hadis ini merupakan salah satu sebab masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Ya. Dan kisah masuk Islam yang Salman Al-Farisi ini sebetulnya kisah yang sangat menarik, ya, sangat memiliki banyak faedah yang indah. Ya, namun karena terbatasnya waktu kita tidak akan bahas, ya, mungkin pada kesempatan yang lain insyaallah. Falamma rasala alaihi salatu wassalam mulukal ardi lam yuhin kitabahu illa Kisra. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada para raja di muka bumi, maka tidak ada yang menghinakan tulisan atau tidak ada yang menghinakan surat beliau kecuali Kisra, ya, yaitu rajanya Persia. Alladzi laisa indahu ilmun min alkitab, yang dia tidak punya ilmu dari kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma, ya, karena orang Persia itu majusi, ya, orang Persia umumnya orang majusi, penyembah api, penyembah matahari, maka mereka enggak punya kitab samawi. Wa amma jami'ul mulukin nasara kan najasyi malik al-habasyah wal muqawqis malik misra wa qaisara malik ar-rum fakramu wifadata rusulihi. Adapun semua raja-raja yang lain, raja-raja yang beragama Nasrani seperti Raja Najasyi di Habasyah, Raja Muqawqis di Mesir, Kaisar di Romawi, semuanya akramu, semuanya memuliakan wifadah kedatangan dari utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bawa surat. Ya, jadi semua raja-raja itu memuliakan surat beliau kecuali satu, cuman Raja Kisra karena beliau tidak tahu tentang akan datangnya Nabi terakhir. Karena beliau enggak punya kitab. Kaumnya tidak diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man amana kan Najasyi. Di antara raja-raja yang memuliakan surat Nabi tersebut ada yang beriman seperti Raja Najasyi. Ya, namun yang beriman hanya rajanya saja, rakyatnya tidak ikut beriman. Wa minhum man radda raddan latifan. Dan ada di antara mereka yang menolak dakwah Nabi dengan penolakan yang lembut, penolakan yang ringan. Wa kada yuslimu. Bahkan dia hampir-hampir saja masuk Islam. Laula ghalabatul mulki ka Kaisar. Hampir saja masuk Islam, cuma satu penyebabnya. Kenapa enggak jadi masuk Islam? Karena ghalabatul mulki, karena kalah. Karena dikalahkan, karena kalah perang. Sehingga enggak jadi masuk Islam, mati. Yaitu contohnya Kaisar, Raja Romawi. Wa minhum man hada kal Muqawqis, di antara mereka ada yang menyimpang, enggak mau sama sekali. Seperti Raja Muqawqis. Walam yakun alaihissalam fi quwwatin yurhibu biha haula'il muluk. Padahal ketika itu, ketika Nabi mengirim surat-surat tersebut, Nabi belum memiliki kuwah, belum memiliki kekuatan apa-apa yang bisa yurhibu, yang bisa menakuti raja-raja tersebut. Bayangkan ya, seorang yang mengaku Nabi, ngirim surat, nyuruh untuk ikuti ajarannya, padahal enggak punya pasukan, enggak punya kekuatan, namun dimuliakan oleh para raja. Menunjukkan apa? Menunjukkan para raja ini tahu, ini benar Nabi terakhir. Mereka tidak ragu, ini benar Nabi terakhir. Allahumma madzaka illa li'annahum ya'lamun annal masiha alaihi salam basyar bi rasulin ya'ti min ba'dihi. Ya, demi Allah tidak mungkin demikian kecuali karena mereka mengetahui bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam telah memberikan kabar tentang akan datangnya rasul terakhir setelah beliau. Karena mereka semua tadi agamanya apa? Nasrani. Dan mereka membaca Alkitab dan mereka tahu tentang akan diutusnya Nabi terakhir. Nah, ketika Rasulullah mengirim surat mengajak untuk mengikuti ajaran beliau, maka mereka tahu, oh ini benarnya. Sebagaimana yang ditulis dalam Alkitab, ini benar Nabi terakhir. Maka mereka pun memuliakan. Kecuali tadi Kisra. Karena Kisra enggak punya kitab. Wa wafaqat sifatu rasulina ma indahum. Dan sifat-sifat rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama seperti sifat-sifat yang ditulis dalam Injil yang mereka baca. Fa ajabu billati hi ahsan, maka mereka pun menerima surat-surat Nabi dengan baik. Wa amma ma sumi'a min al-hawatifi wal kuhani qubaila zamanihi fa huwa ma la yadkhulu tahta hasrin. Adapun kabar-kabar ya, tentang akan datangnya Nabi terakhir yang didengar dari para hawatif. Ya, hawatif ini jamak dari hatif. Hatif bukan telepon ya. Hatif bisa artinya telepon juga. Hawatif di sini artinya orang yang memberikan kabar berdasarkan wangsit. Ya, kalau bahasa kita wangsit. Ya, kalau dalam kitab-kitab kamus, alladzi yasma'u sautan la wujuda lahu. Orang-orang yang mendengar suara yang tidak ada bentuknya. Itu hatif. Bahasa kita wangsit. Dengar sesuatu tapi enggak ada apa-apa. Dapat wangsit. Wal kuhan atau para dukun. Qubaila zamanihi. Yang kabar-kabar tersebut dinukil dekat-dekat dengan zaman diutusnya Nabi. Maka ini kata beliau, ma la yadkhulu tahta hasan, maka banyak sekali. Ya, jadi selain disebutkan dalam Injil, Taurat, ya, dan juga sudah diketahui oleh para orang-orang Yahudi, diketahui oleh orang-orang Nasrani, diketahui oleh para raja, juga terdapat kabar-kabar dari para tadi, para dukun dan orang-orang yang mengaku mendapatkan wangsit, bahwasanya akan datang Nabi terakhir. Walaysa ba'da ma dzakartuhu laka ziyadatun lil mustakthir. Namun apa yang kami sebutkan di atas, kata beliau, itu sudah cukup. Wa ma'a dzalika kullihi fal a'malu allati jadallahu biha 'ala yadayhi wal aqwalu allati atana biha a'dhamu muqawwin li hujjatihi wa mu'ayyidin li da'watihi. Dan selain itu juga semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga semua yang beliau katakan yang sampai kepada kita ini juga semua merupakan a'dhamu muqawwin, merupakan muqawwin, pendukung yang sangat kuat li hujjatihi, untuk menunjukkan beliau adalah hujjah. Wa mu'ayyidin li da'watihi, yang merupakan mu'ayyid, penguat juga terhadap benarnya dakwah beliau. Ya, bahwasanya beliau keputusannya pasti adil. Kemudian beliau akhlaknya luar biasa, tidak ada yang menandingi, enggak pernah berbohong sama sekali. Atau dari perkataannya beliau mengabarkan kabar-kabar yang akan terjadi di masa depan dan benar. Maka semua ini merupakan bukti benarnya kenabian beliau. Wasayati 'alaika bayanu dzalika kullihi bi ajla bayanin. Dan akan datang kepada Anda penjelasan tentang itu semua dengan penjelasan yang lebih jelas. Fata'malhu tarsyad. Maka renungkanlah, engkau akan mendapatkan petunjuk. Halakallahu ila siratil sawiyyi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda kepada jalan yang lurus. Ya, maka ini selesai bab tentang dikabarkannya pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, bab'ul wahyi. Permulaan turunnya wahyu. Atau peristiwa tentang diterimanya wahyu pertama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama balagha alaihi salatu wassalam sinnal kamali wahya 40 sanah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai usia yang sempurna. Ya. Wahya 40 sanah, yaitu 40 tahun. Ya. Maka usia sempurna itu 40 tahun. Sebagaimana juga Nabi menyabdakan demikian. Ya. Kalau sudah 40 tahun, maka ini sudah puncak kesempurnaan seseorang. Nah, ketika seseorang pada usia 40 tahun berada pada suatu keadaan, maka itu sulit diubah lagi. Ya. Kalau 40 tahun masih suka main game, ya, maka susah. Akan main game terus sampai mati. Waliyadzubillah. Kalau 40 tahun sudah punya kebiasaan yang bagus, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, bicaranya terkontrol, maka ini akan terjaga sampai mati insyaallah. Ya, ini rahasia umur 40 tahun. Arsalahu Allahu lil alamin, maka Allah pun mengutus beliau sebagai rasul untuk semesta alam. Basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Liukhrijahum minad dhulumat min dhulumatil jahalati ila nuril ilm. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu. Ya, namun ini perkataan beliau ini dikritik oleh Syekh Ibn Utsaimin sini. Qauluhu rahimahullah, perkataan beliau min dhulumatil jahalati ila nuril ilm. Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu. Ini keliru. As-shawabu ay yakuna a'am. Yang benar harusnya lebih umum. Sebutkan secara umum saja. Jadi harusnya minad dhulumati ila nur, gitu saja lebih tepat. Fahuwa akhrajahum min dhulumatil jahalati ila nuril. Maka Nabi itu benar, memang beliau mengeluarkan manusia dari kejahilan kepada ilmu. Namun juga wa min dhulumati syirki ila nuril iman, mengeluarkan manusia dari kesyirikan kepada iman. Wa min dhulumatil akhlaq wal muamalah ila nuri ahsanil akhlaq wal muamalah. Dan dari akhlak-akhlak dan muamalah yang buruk kepada akhlak-akhlak dan muamalah yang baik. Fahuwa a'ammu mimma qalahu, maka lebih umum. Ya. Nabi mengeluarkan manusia dari seluruh kegelapan kepada seluruh cahaya. Kemudian kata Al-Khudhari, wa kana dhalika fi Fibrair. Dan diutusnya Nabi terjadi pada bulan Februari atau tanggal 1 Februari tahun 610 Masehi, minal milad, tahun Masehi, ya, tahun Masehi dalam bahasa Arab disebut dengan Masehi atau Miladi. Miladi artinya tahun Masehi. Kama awdahahu almarhum Mahmud Basha Al-Falaki. Sebagaimana ini adalah pendapatnya almarhum Mahmud Basha, seorang ahli astronomi. Ya. Adapun mengenai sebutan almarhum, kita sudah pernah bahas ya dalam majlis ini. Kalau statusnya atau ada khilaf di antara ulama, ya. Syekh Ibn Baz melarang secara mutlak, Syekh Ibn Utsaimin merinci. Kalau maksudnya untuk memastikan dia dirahmati oleh Allah, maka enggak boleh. Namun kalau maksudnya untuk berdoa, maka boleh. Ya. Mendoakan rahmat untuk dia, boleh. Tabayyana ba'da diqqatil bahthi anna dhalika, dan setelah melakukan penelitian yang mendalam, maka terungkaplah bahwasanya kejadian tersebut, artinya wahyu pertama itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah. Wadzalika yuwafiqu yulu. Dan ini bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Hijriah. Berarti ada khilaf ya di antara para muarrikhin tentang apa namanya? Penanggalan Masehinya. Tadi kata Mahmud Basya bulan Februari. Ya, namun kata beliau di sini kata Al-Khudhari bulan Juli tahun 610. Wa awwalu ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya as-shadiqah. Dan awal tanda permulaan datangnya wahyu adalah adanya ru'ya as-shadiqah, adanya mimpi yang benar. Nabi mimpi kemudian terjadi gitu. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla faliqus subhi illa mithla faliqus subhi. Tidaklah beliau bermimpi kecuali mimpi tersebut datang atau terjadi seperti faliqus subh, seperti terbitnya matahari di waktu subuh. Kalau antum memperhatikan, kalau antum suka lihat sunset itu ya, ketika matahari itu terbit, itu langsung cahayanya kan cus gitu ya, berpendar gitu ya, dari mulai gelap ketika terbit langsung cus, sangat jelas. Ini maksudnya sangat jelas. Tidaklah Nabi bermimpi kecuali mimpi tersebut terjadi dengan sangat jelasnya sesuai dengan yang dimimpikan. Wa dzalika lima jarat bihi adatullahi fi khalqihi min at-tadrij fil umuri kulliha. Dan ini sebagaimana yang Allah perlakukan ya, kepada seluruh makhluknya berupa tadrij, berupa tahapan-tahapan dalam setiap perkara. Hatta tasila ila darajatil kamal, sampai menggapai level yang kamal, yang sempurna. Ya. Dalam segala perkara Allah jadikan ada langkah-langkah. Allah menciptakan bumi 6 hari, enggak langsung tering jadi. Ada langkah-langkahnya. Ya. Mengajarkan kepada kita untuk sabar, ya, mengambil langkah demi langkah dalam semua perkara. Wa min as-sa'bi jiddan 'alal bashari talaqqi al-wahyi min al-malaki li awwal marrah. Dan sungguh sulit sekali bagi seorang manusia kalau ujuk-ujuk ketemu dengan malak, dengan malaikat. Li awwali marrah, pertama kali. Ya. Andaikan Allah Ta'ala tidak memberikan tanda-tanda kenabian di awalnya, langsung ujuk-ujuk ketemu malaikat Jibril, maka Nabi tidak akan kuat. Sangat berat bagi seorang manusia. Ya. Tahu-tahu ketemu makhluk yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Maka Allah jadikan ada tanda-tanda kenabian sebelumnya. Berupa tadi, as-shadiqah, ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, al-fatratu min bad'il wahyi bir-ru'ya as-shadiqah ila nuzulil Qur'an 6 ashur. Jeda antara diturunkannya wahyu pertama dengan mulai adanya mimpi yang benar itu jedanya 6 bulan. Ya. Jadi sebelum 6 bulan sebelum Nabi menerima wahyu pertama itu sudah mimpi, sudah mendapatkan mimpi shadiqah, mimpi yang terwujud. Sudah mengalami mimpi yang terwujud. Wa idza nusibat 6 ashhurin ila zamanin nubuwwati alladhi huwa 23 sanatan. Kalau 6 bulan ini kita tambahkan kepada masa kenabian Nabi, yaitu 23 tahun. Ya, Nabi kan menjadi Nabi 23 tahun ya, sebelum meninggalnya. Ya, kalau 6 bulan ini ditambahkan kepada 23 tahun, maka kanat juz'an min sittatin wa arba'ina juz'an. Maka ini termasuk jadi satu bagian dari 46 bagian. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itu dalam hadis disebutkan. Ya. Nabi bersabda, anna ru'ya as-salihata juz'un min sittatin au min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Bahwasanya ru'ya, mimpi yang benar, mimpi yang terjadi, ini merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Ya. Ulama khilaf apa makna dari hadis ini? Apa maksudnya mimpi yang benar itu adalah satu bagian dari 46? Apa maksudnya? Ya. Ini yang diwajibkan oleh Syekh Utsaimin, maksudnya adalah Nabi SAW itu mengalami mimpi yang terjadi selama 46 kali. Totalnya 46 kali mimpi yang terjadi. Ya. Maka satu mimpi itu satu bagian. Satu mimpi satu bagian. Ya, jadi mulai dari 6 bulan sebelum dapat wahyu sampai dapat wahyu itu bagian pertama. Ya, kemudian setelah itu dapat wahyu, kemudian 6 bulan setelahnya mimpi sekali lagi. Kemudian setelah itu 6 bulan lagi mimpi sekali lagi dan seterusnya sampai beliau wafat. Setiap 6 bulan sekali ada mimpi yang shadiqah, mimpi yang benar. Ini diantara tafsiran ulama terhadap hadis ini, dan ini nampaknya yang dirujukkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Ya, dan tafsiran ulama yang lain, mereka mengatakan mimpi adalah salah satu tanda kenabian, dan ada tanda-tanda kenabian yang lain. Ya, diantaranya akhlak yang mulia, ya, diantaranya sifat malu, diantaranya yang lain-lain. Totalnya 46 dan kita tidak tahu semuanya, kata para ulama. Ya, diantara tafsiran yang lain. Ya. Nomor kesekiannya salah satunya itu mimpi yang shadiqah, mimpi yang terwujud. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik banyak sekali faedah, dan faedah-faedah tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.